إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita yang tidak ada kita bisa mampu menghitungnya. Yang utamanya adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan terlebih-lebih nanti hidup kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang risalahnya, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita termasuk di dalamnya. Amin. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan khususnya pada pribadi saya dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan memperbaiki amalan-amalan ibadah kita dan juga senantiasa memperbaiki akhlak pergaulan kita, dan yang paling penting adalah memperbaiki pemahaman kita terhadap al-Islam, agama yang kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 57 yang tadi kami sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lattattakhidul ladzina attakhadhu dinakum hujwan wa la'iban, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang mereka itu menjadikan agamanya bahan ejekan dan sendau gurau, minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar, yaitu di antara ahli kitab sebelum engkau dan orang-orang yang kafir, sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai teman dekat. Wattaqullah in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu memang benar-benar beriman. Ayat ini merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita kenal adalah Al-Maidah 51, sudah sangat terkenal. Ini Al-Maidah 57, di mana Allah melarang kita menjadikan orang-orang yang karakternya di sini adalah orang-orang itu menjadikan agama itu ejekan, agama itu permainan. Dan kita lihat sekarang di zaman modern ini, di zaman media sosial, di zaman internet ini, banyak sekali orang-orang yang mentertawakan agama padahal mereka mengaku muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebenarnya manusia ini kalau kita bagi menurut Al-Quran, manusia itu hanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa hanya Allah saja zat pencipta segala sesuatu, meyakini sebagai Rabbun, pemberi rezeki, pemberi kehidupan pada kita, tapi juga mengakui sebagai ilahun, bahwa Allah lah yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diikuti aturan-aturannya. Ini adalah golongan yang pertama. Maka ikrar kita adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang pantas untuk kita ikuti aturan-aturannya kecuali Allah. Golongan yang kedua adalah orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama yang benar-benar tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Mereka meyakini bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Alam semesta ini adalah proses-proses fisika atau proses kimia atau biologi yang kemudian keteraturan itu semua tercipta dengan sendirinya. Orang-orang seperti ini dikatakan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, wa qalu ma hiya hikma hiya illa hayatud dunya namutu wa nahya wa ma yuhikna illa dhahru wa ma lahum yadilluka min ilmin in hum illa yadhunnun. Mereka itu mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ya hanya kehidupan dunia saja. Kita hidup dan kita mati tidak lebih hanya karena waktu, hanya karena masa saja. Allah mengatakan mereka sesungguhnya tidak memiliki ilmu tentang itu, dan mereka hanya menduga-duga saja. Ini kelompok yang pertama, ya, kita kenal dengan istilah ateis. Dan ateis itu bukan orang-orang bodoh. Ateis itu adalah orang-orang yang secara intelijen mereka sangat tinggi, ya. Sebagai contoh misalnya, ada peraih hadiah Nobel fisika namanya Stephen Hawking. Dia mengatakan bahwa surga itu hanya mimpi buruk saja, hanya dongeng saja surga itu, ya. Orang yang percaya surga itu adalah orang yang takut pada kegelapan. Dan ini diikuti oleh banyak sekali di barat, profesor-profesor ilmiwan yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya karangan pikiran saja. Nah, ini Al-Quran mengatakan sebagai orang kafir. Al-Quran juga mengatakan sebagai orang kafir adalah orang yang bertuhan selain Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi sesungguhnya hatinya ragu-ragu. Dan ini banyak singgung di dalam Al-Quran, karakteristik orang-orang munafik ini. Salah satunya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 60, karakter orang munafik dikatakan, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam taru ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayahkumu bi ayakfuru bi wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan bangita. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengatakan dan mengaku bahwa sesungguhnya mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu, dan mereka beriman kepada yang diturunkan terhadap nabi-nabi sebelummu. Yuriduna ayattahakamu ila tawhud. Mereka itu hendak berhukum kepada tawhud. Di catatan kaki di dalam terjemahan biasanya tawhud itu adalah ditulis sebagai syaitan atau apapun selain Allah yang membuat hukum, yang kemudian hukumnya diambil, maka para mufassir mengatakan itu adalah tawhud. Waqad umiru ayyak furubi, padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari tawhud itu. Wa yuridu syaitan ayudillahum dulalam ba'idan, dan tidaklah syaitan itu menghendaki kecuali akan menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, jamaah sekalian dari mati Allah, inilah tiga kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan hanya mengakui bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menyembuhkan kita ketika kita sakit dan seterusnya, tetapi juga meyakini bahwa Allah saja yang berhak untuk kita terapkan hukum-hukumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat ini di dalam tubuh umat Islam banyak sekali kita jumpai pemahaman yang belum utuh. Mereka Muslim, tetapi ketika diajak untuk berhukum pada hukum Allah, mereka enggan. Mereka kadang-kadang mengatakan bahwa hukum Allah itu sudah tidak cocok. Mereka beralasan hukum Allah di Indonesia ini tidak mungkin diterapkan, karena Indonesia ini adalah negara yang plural. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mau membaca sejarah Islam, ketika Rasulullah menerapkan Islam di Madinah, di Madinah itu juga plural. Di sana ada orang yang beriman, di sana juga ada orang Yahudi, di sana juga ada orang Nasrani, di sana juga ada penyembah berhala. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melalui piagam Madinah membuat perjanjian bahwa mereka semua akan diatur oleh Allah dan Rasulnya. Piagam Madinah yang di dalam sejarah kemudian dikenal sebagai konstitusi yang pertama yang tertulis yang dibuat oleh umat manusia. Oleh karena itu ketika kemudian Islam menyebar ke berbagai wilayah, sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke Turki, maka di dalam sejarah panjangnya umat Islam ini tidak pernah Islam itu mengatur satu wilayah di mana wilayahnya itu tidak plural. Setiap kali Islam mengatur wilayah, pasti wilayahnya adalah plural. Oleh karena itu ketika kita melihat sejarah Spanyol misalnya, ya, sejarawan barat yang jujur mengatakan Spanyol under the three religion, kekhilafan Spanyol yang 500 tahun di situ, di sana umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani bisa hidup dengan rukun ketika Islam diterapkan. Justru jamaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam merasakan penderitaan, merasakan penindasan ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika umat Islam kemudian bahkan tidak mau menerapkan Islam dengan pola-pola pikir yang sudah dibelokkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di Al-Quran dikatakan bahwa kalau kita ingin menyeru kepada Islam, kemudian ada orang yang mengaku Islam dan mereka menghalang-halangi, maka Allah mengecap orang yang menghalangi penerapan Islam ini sebagai orang-orang yang munafik. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa orang-orang yang munafik ini dosanya lebih besar daripada orang-orang kafir. Allah mengatakan basyiril munafikin bi annahum adzabun alim. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik. Allah menggunakan kalimat yang menyindir, berilah kabar gembira tentang azab yang sangat pedih. Alladzina yattakhidunal kafiruna awliya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, min dunil mu'minin, di luar orang-orang mukmin. Di dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di keraknya neraka, berada di dasarnya neraka, dan mereka tidak pernah akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam sejarah Islam yang panjang, ketika terjadi kekacauan, selalu itu diawali dengan orang-orang munafik. Ketika Umar bin Khattab terbunuh, ketika Utsman terbunuh, ketika Ali terbunuh, dan berbagai macam kejadian-kejadian yang mengkacaukan jamaah kaum muslimin, selalu sumbernya adalah orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari sikap itu dan menguatkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, Allah berkenan membimbing para pemimpin kita, para ulama kita untuk benar-benar menjadikan Islam dan kaum muslim ini sebagai urusan utama mereka, dan mereka dijauhkan dan juga kita semua dijauhkan dari sikap-sikap munafik yang akan menimbulkan kemarahan Allah di akhirat nanti dan akan menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan kita ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabih ya ayuhalladzina amaru sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Allahumma ufir lana wa liwalidayna wa rahamhuma kama rabayana sigara Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat Allahumma ufir lana dhunubana wal ikhwanina ladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين اللهم انصر من نصر دين واحضل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تكن الله أكبر هذه الصلاة